Jadi setelah kita membahas masalah iman, sekarang kita mau membahas lawan dari iman. Iman, keyakinan yang diucapkan kemudian dipraktekkan. Sekarang lawan dari iman. Apa lawan dari iman? Lawan dari iman namanya kufur. Orang yang beriman bahasa Arabnya mukmin. Lawan dari iman namanya kufur, dan orang yang melakukannya namanya kafir. Kufur perbuatannya, pelakunya kafir. Mabuk perbuatannya, pelakunya pemabuk. Sholat perbuatannya, pelakunya namanya orang yang sholat, musolli namanya. Paham ya? Jadi perbuatan dengan pelaku kan? Nah, perbuatannya namanya iman, beriman kan? Beriman. Orangnya namanya mukmin. Kalau kufur perbuatannya, orangnya namanya kafir. Jadi iman itu lawannya adalah iman, lawannya kufur. Kemarin kita membahas masalah tauhid kan? Tauhid perbuatannya, orangnya namanya muwahid, muwahid atau ahli tauhid. Lawan dari tauhid adalah syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Dan orang yang melakukan syirik namanya musyrik. Paham enggak? Tauhid perbuatannya, pelakunya muwahid. Lawannya adalah syirik, pelakunya namanya musyrik. Iman pelakunya namanya mukmin. Lawannya adalah kufur, pelakunya namanya kafir. Paham? Nah, sama dengan sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Taat lawannya maksiat. Gelap lawannya terang. Cahaya kan? Nah, jadi lawan, berlawan-lawan. Jadi dalam agama ada lawan masing-masing. Oke, paham kalian? Hah? Sekarang kita membahas masalah kufur, berarti lawan dari iman. Nah, kufur lawan dari iman ada dua. Ada kufur yang besar, ada kufur yang kecil. Kufur yang besar, dia ada empat macam. Kufur yang besar ya, kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau dia meninggal, membawa dosa kufur, dan belum sempat bertaubat, nasibnya tadi langsung dicampakkan ke dalam neraka jahanam, langsung dikunci, langsung dibakar di dalam api neraka. Paham? Ini dosa kufurnya penting, kita belajar masalah kufur. Nah, kufur yang besar ialah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Langsung keluar. Walaupun dia masih bersahadat, walaupun dia masih sholat, walaupun dia masih puasa, kalau dia melakukan dosa kufur, langsung dikeluarkan dari agama Islam. Ini kufur yang besar. Yang kedua, ada namanya kufur yang kecil. Kufur yang kecil ya, dia tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Contoh kufur yang kecil, kufur nikmat. Diberi nikmat kesehatan, dah mau sholat. Diberi nikmat lisan, malah dipakai untuk ghibah, malah dipakai untuk mencaci maki, malah dipakai untuk mengeluh. Diberi nikmat mata, malah digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak halal. Ini namanya kufur. Kan Allah berikan nikmat, tapi nikmatnya tidak dipakai untuk ketaatan. Ini namanya kufur. Namanya kufur nikmat. Nah, kufur nikmat ya, kufur kecil, bukan kufur besar. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Beri nikmat waktu luang, kita pakai melamun lah, pakai jalan-jalan, pakai kesini. Ini namanya kufur. Allah mengatakan, wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Buat kalian kita, waktu kita pakai untuk beramal soleh, Allah tambah nikmat kita. Semakin dibikin longgar waktu kita, semakin banyak urusan yang bisa kerjakan. Adapun orang yang waktunya daan barokah, 24 jam yang bisa dia gunakan paling satu hal yang bisa dia lakukan. Tapi kalau orang waktunya berbarokah, dia bisa melakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Banyak yang bisa dilakukan sama-sama 24 jam. Cuman waktunya yang berbeda dari sisi barokah. Ini contoh. Jadi kubur ada dua tadi. Kubur besar dan kubur kecil. Kubur kecil contohnya kubur nikmat. Nah, kubur besar mengeluarkan dari Islam, kubur kecil tidak. Kubur besar ada empat. Satu, kuburnya orang-orang musyrik menyembah berhala. Orang-orang musyrik, dia yakin Allah sebagai pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, tapi dia jadikan patung-patung sebagai perantara, kemarin kita bahas. Ya kan? Jadikan pemberi syafaat. Ingat ya? Dia berdoa kepada patung-patung, biar disampaikan kepada Allah. Kalau zaman sekarang dia datang ke kuburan, berdoa ke penghuni kubur, kemudian biar disampaikan kepada Allah. Ini namanya orang-orang musyrik. Dan ialah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jenis pertama, kubur syirik namanya. Paham ya? Kubur syirik. Jenis yang kedua, namanya adalah satu kubur syirik, yang kedua namanya kubur ahli kitab. Ahli kitab ya orang Yahudi dengan orang Nasrani. Nah, jadi seluruh ahli kitab yang beragama Yahudi dengan Nasrani, dia termasuk orang-orang kafir. Paham gak? Yang pertama tadi orang-orang musyrik. Dia beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta, berikan rezeki, beriman. Tapi dia berdoa, jadikan makhluk sebagai perantara, minta kepada Allah. Ya namanya orang musyrik namanya. Musyrik ya, kita kan sudah dengar syarikat dagang. Apa arti syarikat dagang? Kerjasama. Kerjasama dua orang kan, dua orang atau lebih. Nah, dia jadikan Allah syarikat, bersekutu di dalam sesuatu. Nah, menyekutukan Allah yang namanya syirik. Yang pertama. Contohnya lagi yang pertama yang syirik tadi berdoa kepada selain Allah, sholat kepada selain Allah, berzikir selain Allah. Jadi yang namanya syirik. Atau mengaku, meyakini ada yang mengetahui perkara gaib seperti dukun-dukun, percaya kepada dukun-dukun, yang namanya syirik. Musyrik deh. Pahami? Yang kedua namanya, kufur ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang melakukan kekufuran. Disebut dengan orang kafir. Kekufuran orang Nasrani meyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Atau Nabi Isa adalah salah satu dari tiga Tuhan. Kekufuran orang-orang Yahudi meyakini bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Sama keyakinannya. Yang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah, yang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kekufuran Yahudi juga, Yahudi mengatakan tangan Allah ya terbelenggu, Allah ya pelik. Penghinaan ucapan orang-orang yang kufur, orang ahli kitab. Jadi semua orang Yahudi dan semua orang Nasrani termasuk orang-orang kafir. Ayat disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Termasuk orang-orang kafir itu tidak akan meninggalkan kekafiran mereka. Siapa mereka orang kafir itu? Min ahlil kitab. Satu ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, wal musyrikin. Orang-orang musyrik di zaman Nabi. Yang dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Jelas doa ini? Yang ketiga, kufur yang ketiga. Namanya adalah kufur aba wastakbaro, enggan dan membangkang serta menyombongkan diri. Enggan patuh kepada Allah, membangkang bahkan menyombongkan diri. Ini namanya kufur iba wal istikbar namanya. Iba yang enggan, enggak mau. Enggak mau, pokoknya enggak mau. Istikbar namanya sombong. Nah, ia kekufuran dilakukan oleh iblis. Ada kekufuran iblis? Satu ya, enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Qul lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Setelah kami katakan, perintahkan kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam, malaikat langsung tunduk dan patuh. Fasajadu, malaikat langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan, tunduk dan patuh. Kemudian dia menyombongkan diri, membangkang kepada Allah. Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang-orang yang kafir. Sama dengan kita, diperintahkan untuk sholat, sombong. Untuk apa suratnya, urusannya, tidak nambah duit. Iya, kekufuran di dalam agama. Untuk apa, untuk ilmu, kapak-kapak duduk di masjid untuk ilmu, urusan apa yang ilmu, tidak juga nambah duit. Aba wastakbara, Rasul mengatakan, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam. Kan perintah Rasul. Lalu kita jawab, enggak napa menuntut ilmu saat urusan ilmu ya. Dan dapat titel, ajak nambah duit, ngabisin waktu. Sama dengan yang iblis lakukan. Kekufuran yang dilakukan iblis cuma satu ya. Dan mau sujud kepada Nabi Adam. Adapun kekufuran manusia zaman sekarang, menghalalkan zina, mengatakan seluruh agama sama, bolehnya pernikahan beda agama, banyak sekali kekufuran dilakukan manusia sekarang. Kalau Allah mau, dah Allah azab seluruhnya, tapi Allah masih tangguhkan. Sekarang Allah beri peringatan kita dengan diturunkannya virus corona. Karena kekufuran sudah banyak tersebar di mana-mana kan? Manusia beribadah kepada kuburan, coba. Manusia datang ke dukun-dukun, banyak orang-orang yang dukunnya bikin iklan kalau di internet. Banyak kan? Kekufuran yang sudah luar biasa. Jauh lebih dahsyat daripada kekufuran yang dilakukan oleh iblis. Iblis satu dah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau manusia zaman sekarang luar biasa. Kekufuran jauh banyak sekali. Nah. Pahami yang ketiga. Berarti kekufuran yang pertama orang musyrik. Yang kedua ahlul kitab. Yang ketiga iblis. Karena iblis ya enggan, patuh dan menyombongkan diri di hadapan Allah. Hati-hati. Ketika kita menyombongkan diri di hadapan syariat-syariat Islam, api jenggot jorok lah, makan beselemehan. Hati-hati. Ini semuanya kekufuran karena jenggot syariat Islam, cadar syariat Islam, poligami, beristri lebih dari satu syariat Islam. Jangan sampai sedikit pun kita berani komentar kepada syariat Islam. Hati-hati, orang beriman tidak boleh sedikit pun lisannya berkomentar terhadap syariat Islam. Karena yang menurunkan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berani, berarti pembangkangan luar biasa kepada agama Islam. Makanya hati-hati terhadap syariat Islam. Kita harus cinta, kita harus dukung betul-betul. Kita harus cintai syariat Islam yang ada. Jalan yang di atas mata kaki syariat Islam. Jenggot syariat Islam, cadar syariat Islam. Bahkan syariat Islam ini maslahat makan setelah makan dijilat-jilat jari jemarinya syariat Islam. Masuk keluar WC syariat Islam, masuk keluar masjid, bangun tidur, mau tidur. Banyak sekali syariat-syariat Islam yang harus kita cintai, harus kita hormati, harus kita muliakan. Nah, yang keempat, kekufuran orang yang i'rad namanya. Berpaling. Kalau bahasa kita masa bodoh. Kufur i'rad berpaling masa bodoh. Tahu ke arti masa bodoh? Da'an peduli, da'an mau belajar, da'an mau mengamalkan urusan apa dengan agama. Dia da'an membantah, da'an sombong di hadapan syariat Islam da'an, tapi da'an mau belajar. Kan diwajibkan kepada setiap orang-orang yang akil, orang yang berakal, orang-orang yang sudah balik, apa diwajibkannya? Sholat kan? Tapi dia tidak pernah mau belajar bagaimana sholat. Dia tidak pernah mau belajar bagaimana wudhu. tidak pernah mau belajar bagaimana puasa, apa yang membatalkan puasa, syarat-syarat puasa, bagaimana kalau kita lagi safar, kalau kita lagi sakit, boleh tidak kita buka puasa? Kan kita diwajibkan, tapi dia tidak mau belajar tentang puasa, sholat, zakat, haji, tuntut ilmu, berjihad, banyak syarat Islam yang diperintahkan kepada orang-orang yang sudah baligh, tapi dia sengaja tidak mau belajar. I'rab, berpaling dari agama. Nah, orang-orang berpaling dari agama termasuk orang-orang yang kufur. Kalau sengaja meninggalkan agama. Hati-hati. Belajar di kampus 4-5 tahun bisa, tapi nuntut ilmu enggak pernah mau, hati-hati. Sudah termasuk kategori i'rad. Dan i'rad ini yang banyak orangnya terjerumus ke dalam kekufuran. Jadi kita harus berusaha belajar semampunya sedikit demi sedikit biar tidak termasuk orang yang orot. Orot artinya berpaling, masa bodoh, tidak pernah mau peduli. Jadi tugas kita seorang Islam apa? Tugas kita sebagai seorang Muslim yaitu belajar, dipahami, kemudian diamalkan. Apa yang Allah perintahkan kepada setiap orang yang sudah akil baligh? Diperintahkannya sholat. Belajar tentang sholat. Nah, sholat punya syarat. Syaratnya adalah taharah, bersuci. Belajar juga tentang bersuci. Kemudian masuk waktu puasa. Nanti kita belajar tentang bab puasa. Kalau mampu punya duit, zakat. Nah, zakat fitri kan tetap wajib. Cuman zakat harta kan ada. Cuman kita kan tidak mampu. Belum wajib belajar zakat. Kalau sudah punya duit, sudah dikumpulkan, sudah mampu pergi haji, baru wajib belajar tentang haji. Tapi kalau belum mampu, sunnah. Belum wajib belajar tentang haji. Di banyak syariat-syariat yang intinya yang lima rukun Islam yang harus kita belajar, dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kemudian perhatikan terakhir, Allah mengatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun yang berpaling, kata Allah, a'radu, berpaling masa bodoh dari peringatanku Al-Qur'an, sunnah, datang penjelasan dari Rasul, fa innalahu ma'isatan dongka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit baginya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Fa innalahu ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit baginya di dunia, kemudian masuk alam kubur sempit, ketika di akhirat pun akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Kemudian kami akan bangkitkan mereka itu dalam keadaan buta. Padahal di dunia dulu mereka bisa melihat. Tapi di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Karena a'rodo. Masa bodoh dengan agama. Nah, kegelapan di dunia, dia tidak kenal yang mana yang Allah perintahkan, yang mana yang Allah larang. Orang buta. Orang buta kan tidak tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Buta di dunia. Di alam kubur, nanti Allah akan himpit kuburannya sampai bersauk-sauk tiap tulang-tulang. Kemudian dibukakan kepadanya pintu neraka, disebutkan inilah tempat tinggalmu nanti. Lalu dilihatkan kepadanya pintu surga, disebutkan kepadanya inilah yang akan kamu dapatkan seandainya kamu mau taat kepada setiap yang Allah perintahkan. Adapun orang-orang yang beriman, ketika di dalam kubur, datang sholatnya berdiri di atas kepala. Tidak ada yang boleh mengganggu bagian kepala. Kemudian datang puasanya berdiri di sebelah kanan. Tidak ada yang boleh mengganggu dari sebelah kanan. Kemudian datang zakatnya, kemudian dia menjaga di sebelah kiri. Tidak ada yang boleh mengganggu dari sebelah kiri. Kemudian dari arah kaki, seluruh amal solehnya, berbakti kepada orang tuanya, sodakohnya, salamnya, senyumnya, akhlak mulia, semua amal soleh itu berdiri atau berdiam diri di bagian kaki. Berarti seluruh penjuru badannya sudah dijaga oleh amal soleh masing-masing. Kemudian datanglah malaikat, lalu dibukakanlah kepadanya pintu surga, kemudian diluaskan kuburannya sebanyak 70 dzira', 70 hasta. Diluaskan kuburannya seluas-luasnya. Kemudian dilihatkannya surga, inilah tempat tinggalmu nanti karena kamu telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus penting belajar, adapun dunia, urusan dunia adalah cuma tempat tinggal kita sementara yang akan kita tinggalkan. Jadi itu intinya Masalah iman lawannya adalah kufur. Dan kufur besar, ada kufur kecil. Yang besar mengeluarkan dari Islam, yang kecil tidak. Contohnya adalah kufur nikmat. Dan kufur besar tadi dibagi menjadi 4. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.